Yonji e balagu Sionona sandar bau Meskinona duduk jauh Syobeta panggil terus menyaut Laju-laju lah lekas datang kemari Yeay, pura-pura tidak tahu Belum dipanggil sudah mau Lah sebab nona suka sendiri Meski nona duduk jauh, siapa tak panggil terus menyanyi.